Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan lebih dari sepertiga ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita dan kita masih diberi kesehatan jasmaniah rohaniah untuk terus melanjutkan rangkaian ibadah Ramadan kita sampai hari-hari terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanatkan kepada kita agar bulan Ramadan itu lebih baik daripada bulan yang lain. Dan Ramadan sekarang harus lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. 10 hari yang kedua yang sedang kita jalani harus lebih berkualitas dibandingkan 10 hari pertama. Dan nanti 10 hari yang terakhir itu hendaklah merupakan klimaks dari puncak dari segala bentuk pendekatan kita di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, juga disebut Syahrul Tilawah, bulan bacaan Al-Quranul Karim. Memang salah satu kegiatan mengisi bulan Ramadan itu bagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan lebih banyak kita akrab dengan Al-Quran, lebih sering membaca Al-Quran, dan lebih banyak kita mentadabur, merenungkan, mendalami Al-Quranul Karim. Karena pada bulan Ramadanlah Al-Quranul Karim diturunkan, dan pada bulan Ramadan dijadikan sebagai bulan untuk melakukan pendalaman, penghayatan terhadap ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses dalam bisnis, sukses dalam membangun rumah tangga, belum melihat keadaan masyarakat Makkah semakin hari semakin syarat dengan kejahatan dan kezaliman. Praktek-praktek pembunuhan, perjudian, kemudian mabuk-mabukan dan segala macam perilaku-perilaku yang tidak baik ada di kota Makkah pada waktu itu. Maka Nabi memiliki kepedulian untuk menolong, untuk merubah keadaan masyarakat kota Makkah itu. Maka untuk beberapa saat Nabi meninggalkan hiruk pikuk kota Makkah untuk beberapa hari bersembunyi di satu tempat, yaitu di Jabal Nur, Bukit Cahaya, 5 mil sebelah utara kota Makkah. Di sana ada gua yang dikenal dengan Gua Hira. Ini yang disebut oleh ahli sejarah sebagai periode tahannus, yaitu melakukan renungan, berkontemplasi, berzikir, berdoa, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa hari beliau berada di Gua Hira itu, kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Itulah yang kemudian saat-saat turunnya wahyu pertama kepada beliau, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Peristiwa itu terjadi menurut ahli tarikh tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu 17 Ramadan kita kenal dengan malam nuzulul Quran. Informasi tentang wahyu ini, kedatangan malaikat Jibril ini, oleh beliau disampaikan kepada Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah percaya 100% karena beliau telah bertahun-tahun hidup bersama Nabi, dan beliau tahu betul bahwa suaminya atau Nabi Muhammad tidak pernah dusta sekecil apapun, sehingga Siti Khadijah menjadi orang yang paling pertama mempercayai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupanya masyarakat banyak juga yang tidak sempat mungkin terkomunikasikan dengan baik. Maka timbul opini atau isu di antara mereka bahwa Muhammad mengalami gangguan kejiwaan. Sehingga menyebarlah isu bahwa Muhammad gila, Muhammad gila. Dalam suasana batin seperti itulah Nabi berusaha untuk sabar menerima reaksi masyarakat, sampai dikirim ke rumah beliau itu seorang dukun untuk mengobati beliau. Dalam suasana seperti itu, kemudian Allah kembali menurunkan wahyu. Kali ini wahyu itu sekarang tercantum pada surat Al-Qalam beberapa ayat. Isi dari surat Al-Qalam itu adalah memantapkan bahwa beliau adalah betul-betul Nabi dan Rasul. Dikatakan dalam surat awal surat Al-Qalam itu, Muhammad, yang gila bukan kamu tapi mereka. Kamu itu betul Rasul Allah. Dan nanti sejarah akan menjadi bukti siapa yang eksis, kamu atau mereka. Jadi semacam pemantapan keyakinan beliau bahwa tugas beliau adalah betul-betul suci, mulia, benar, dan diberikan kepada beliau keyakinan antakan masa depan, optimisme masa depan. Tetapi fitnah dan pelecehan semakin menjadi-jadi. Nabi harus menghadapi semuanya itu dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Lantas Allah untuk kemudian menurunkan lagi wahyu. Kali ini tercantum sekarang pada surat Al-Muzammil. Kalau dalam surat Al-Qalam itu Nabi diperintahkan untuk bisa yakin akan kebenaran tugas, optimis akan keberhasilan tugas, dan kemudian antisipasi dengan risiko tugas. Dalam surat Al-Muzammil ini Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam panduan spiritual bagaimana supaya Nabi tetap tangguh menghadapi pelecehan, ujian, tantangan, dan fitnah demi fitnah itu. Surat Al-Muzammil adalah perintah kepada Nabi, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang masih berselimut, kumil laila, sikapi semua itu dengan kamu melaksanakan sholat malam, nisfah separuh malam atau kurangi sedikit, auzid alih atau lebih dari separuh malam, warattilil qur'ana tartila, dan terus baca Quran yang telah turun kepadamu. Dan kemudian Allah menjanjikan, inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Kalau kamu pelihara pesan-pesan ini, membiasakan sholat malam dan baca Al-Quran, aku akan berikan kepadamu harisma bil kasyaf. Harisma qawlan tsaqila, ucapan berbobot. Harisma bukan karena gelar, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena darah biru, tapi harisma yang diberikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tes janji yang kedua kepada Nabi dijanjikan, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa aqwa mukila, bangun di penghujung malam itu paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan memantapkan rohaniah, tangguh menghadapi tantangan. Kata sahabat Ibnu Abbas, setelah turun surat Al-Muzammil ini, Rasul terus memelihara sholat malam sampai akhir hayat beliau selama 23 tahun. Hampir tidak pernah ada satu malam pun yang tanpa sholat malam. Berturut-turut wahyu itu turun kepada Nabi. Telah turun, kemudian turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Muddathir. Karena ini perintah kepada Nabi untuk menyampaikan ajaran, ya ayyuhal Muddathir, kum fa'antir. Bangun kamu, bergerak kamu, sampaikan ajaran kepada masyarakat. Rabbaka faqabir, kamu luruskan niat. Apa yang kamu lakukan semata-mata untuk membesarkan Allah. Wasiyabaka fatahir, kamu sendiri harus membersihkan dirimu. Mengamalkan ajaran itu oleh dirimu sendiri sebelum disampaikan kepada orang lain. Warrujza fahjur, dan harus selalu menjauhi peluang-peluang dosa dan maksiat. Wala tamnun tastaksir, dan jangan terlampau banyak meminta kepada manusia, nanti hilang wibawa. Wadirabbika fasbir, dan kemudian kamu harus sabar. Surat Al-Muddathir. Setelah itu turunlah surat Al-Fatihah yang merupakan kesimpulan dari seluruh kandungan isi Al-Quranul Karim, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, 3 yang menerangkan tentang Allah dan 3 menerangkan tentang manusia, dan 1 yang mengatur hubungan antara Allah dengan manusia, yaitu ibadah dan isti'anah. Setelah itu berturut-turut turun kepada Nabi, kadang-kadang satu surat, kadang-kadang beberapa ayat. Menurut para ahli, katanya turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Inilah proses turunnya Al-Quranul Karim. Salah satu yang meyakinkan Al-Quran itu telah sampai kepada kita dengan sangat-sangat meyakinkan adalah Al-Quran itu telah ditulis begitu wahyu turun, ditulis oleh para penulis wahyu, kemudian dibacakan oleh salah seorang penulis, didengarkan oleh Nabi, kemudian oleh Nabi diperintahkan tempatkan ayat itu pada surat A, pada surat B. kata ahli tafsir, tidak pernah wahyu itu turun kepada Nabi kecuali wahyu sebelumnya sudah dilaksanakan, sudah dihafalkan, dan sudah diamalkan. Quran oleh Allah Subhanahu wa taala telah sampai kepada kita dengan sangat meyakinkan. Selain proses kodifikasinya yang sangat meyakinkan, juga Al-Qur'an merupakan satu-satunya kitab Allah yang sampai sekarang masih dihafal oleh ribuan atau ratusan ribu umat Islam. Satu-satunya kitab suci ataupun buku lain yang tebalnya seperti itu yang masih bisa dihafal oleh ratusan ribu umat Islam hanyalah Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadu'u bihi akharin." Allah akan mengangkat derajat sesuatu bangsa karena sikap mereka yang tepat terhadap Al-Qur'an, dan Allah akan merendahkan derajat sesuatu bangsa karena sikap mereka yang salah terhadap Al-Qur'anul Karim. Sikap yang benar terhadap Al-Qur'an adalah, kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an surat Al-Asr, yaitu kita wajib mengimani dan meyakini Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an adalah merupakan wahyu Allah, Al-Qur'an adalah mukjizat Rasulullah, Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita, dan Al-Qur'an merupakan kitab yang menyempurnakan sekaligus melakukan koreksi terhadap kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mengimani, meyakini Al-Qur'an, kita harus mengamalkan Al-Qur'an. Dan untuk mengamalkan Al-Qur'an, kita perlu mempelajari, mengkaji, mendalami Al-Qur'an, dan bahkan kita diperintahkan untuk mendakwahkan dan menyebarluaskan Al-Qur'anul Karim. Ini kalau kita jadikan Al-Qur'an surat Al-Asr menjadi satu petunjuk dalam kaitan dengan Al-Qur'an, yaitu meyakini, mengimani Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, dan mendakwahkan Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu pesan di hadapan para sahabat, "Ala satakunu fitanun." Ingatlah kalian pada satu saat nanti kalian akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Ali bin Abi Thalib yang kebetulan hadir pada kesempatan itu langsung bertanya, "Wa mal makhraju anha ya Rasulullah?" Kalau ujian demi ujian akan menimpa kepada umatmu kelak ya Rasul, apa kira-kira jalan keluar supaya kami selamat dari fitnah demi fitnah, ujian demi ujian itu? Nabi menjawab, "Kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa fihi khabaru ma ba'dakum." Berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an. Ia adalah di dalamnya ada cerita-cerita umat yang terdahulu untuk menjadi contoh kepada kalian, dan di dalamnya juga ada gambaran apa yang akan terjadi bagi suatu umat di masa yang akan datang. Begitulah dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Al-Qur'anul Karim. Ramadan adalah syahdul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Ramadan adalah syahdut tilawah, bulan bacaan Al-Qur'an. Salah satu amalan Ramadan terutama pada saat-saat 10 hari terakhir atau 20 hari terakhir sekarang ini, yaitu kita lebih mengakrabkan diri dengan Al-Qur'an, lebih rajin membaca Al-Qur'an, lebih sungguh-sungguh mendalami Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah milik terbesar kita, aset umat yang paling mahal. Kalau umat Islam tidak memanfaatkan miliknya yang terbesar, berarti adalah sebuah kebodohan, yaitu melepas kekayaannya yang paling berharga, Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Qur'an, semuanya kita dapat terus akrab dengan Al-Qur'an, menjadi hamba-hamba Allah yang sangat menyenangi membaca kalam-kalamullah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.